suatu zaman orang pada gila-gilaan, saling cari kesempatan dalam kesempitan, memupuk kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada kesempatan, kesempatan. Semua orang ingin mendapat kemuliaan. Sayang banyak yang telah melupakan kebajikan. Korbankan harga diri menjadi lupa diri demi keuntungannya pribadi. Ada tempat bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang mujur. Tiada tempat bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang mujur. Di suatu zaman orang pada lupa daratan. Sejarah dan kenyataan diputar balikan. Hanyalah bagimu yang mujur. Tiada tempat bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang mujur. Abaikan kejujuran untuk mencapai tujuan, mumpung ada kesempatan terbentuk.